Kenalin, nama saya Hotman Paris. Ya, teman-teman, sistem pemilihan di Indonesia itu adalah pemilu. Pemilu pemilihan umum, presiden, gubernur, semua pakai pemilu. Tapi itu gak berlaku di semua tempat. Misalnya di pemilihan ketua kelas anak SD. Karena kalau pakai pemilu, pasti ada kampanyenya. Ini bayangin anak SD kampanye ya. Saya Gempi. Kalau saya terpilih menjadi ketua kelas-kelas 2B, saya akan mensubsidi coki-coki. Kalau saya terpilih, bagi teman-teman yang sakit, tidak saya bawa ke UKS. Langsung berobat ke Singapura. Orang kaya itu. Ada paslon yang bandel, yang anak bandel nih, nyalon juga. Kenalin, nama saya Rafathar. Bandel kan, bandel. Bapaknya sering masuk Lambe Tura kan? Kalau saya terpilih, kita serang SD swasta. Kita curi mainannya. Kita jajan di kantinnya. Bayar di kantin kita. Kita pipis di kamar mandinya. Ceboknya di kantin kita. Dan teman-teman, kalau seandainya ada pemilu, seharusnya ada Bawaslu. Ya kan? Seharusnya ada Bawaslu untuk menghindari kampanye-kampanye gelap gitu. Kayak money politik nanti. Di bawah meja anak SD. Dikasih sembako gitu. Sama stiker. Jangan lupa pilih Gempi. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram Gisel. Gitu. Apalagi kampanye gelap? Penyebaran hoax. Nanti tim Rafathar nyebar hoax gitu. Jangan pilih Gempi. Semalam dia berak celana. Tim Gempi ngebalas, nyebarin hoax. Jangan pilih Rafathar. Rafathar gak bisa bedain mana mama, mana bapak. Dua-dua dipanggil Uum. Dan teman-teman, mamaku, ya Allah mamaku lah. Mama, aku gara-gara dapat tema pemimpin, aku nanya sama mamaku, Mak, menurut mama, pemimpin itu apa? Pemimpin itu presiden. Udah, Mak, udah katanya. Allah, cuman presiden. Bapak Kapolri juga pemimpin loh, dia polisi, bukan presiden. Mak, kapten tim bola itu pun presiden loh, Mak. Ya Allah, maaf. Kapten tim bola itu pemimpin loh, Mak. Itu pemain bola, gak ada pemain bola bagi-bagi sepeda katanya. Gitu. Dan kemarin mamaku nonton berita, pemimpin upacara 17 Agustus di Medan jatuh pingsan. Dia ngomong sama aku, "Guh, presiden kita pingsan." Goblok sama mamaku tuh memang ya. Mak. Saya Rizky Teguh, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Rizky Teguh. Kita langsung dengar komentar Dewan Juri yang pertama. Silakan Pak De Indro. Ya, Ristek. Iya, Pak De. Yo, dari pertama keren banget tuh. Rasa percaya diri lu bagus banget tuh tadi dari pertama. Terus santai, relax. Walaupun sebetulnya juga masih kurang rapat menurut aku. Tapi kamu santai banget, relax banget, keren. Sampai pada di tengah itu tadi apa sih? Kapten itu bola itu segala macam, ah itu tuh. Dan akhirnya pas kamu bilang yang itu presiden gitu kan, ada kesalahan presiden, maaf. Tapi itu masih oke, masih lucu apa segala macam. Tapi terus sampai ke belakang, pas kamu juga, aku yakin itu kamu mikir, yang bilang makmu goblok, itu benarkah dari pertama dibilang gitu? Enggak kan? Kemudian keluar begitu saja kan kayak gitu. Karena kamu berusaha menguasai dirimu. Ya kan? Itu hal-hal kayak gitu. Terus kamu sadari juga. kamu sadar, aduh maaf, maaf, maaf, maaf. Itu udah di luar rencana semua kan? Seperti itu. Itu aja sih harus diperbaiki, mudah-mudahan kamu bisa lolos ini dan kamu bisa lebih kompetitif lagi. Oke, okay? Yuk, makasih. Terima kasih Pak De. Panji silakan Panji. Ya, masukannya atau evaluasinya sih udah bukan teknis ya, ini barusan sih urusan mental. Dari lu tidak mengamini kesalahan lu aja udah kelihatan nggak matang di panggungnya. Orang kalau misalkan salah di panggung, udah bercandain aja, terima aja kalau lu salah gitu. Lu malah maaf. Abis itu nggak jelas gitu. Jadi santai aja. Maksud gue orang juga kalau mau kan pasti suka salah, ya udah nggak apa-apa, dibecandain aja. Karena ketika nggak lu bercandain, ya malah jadi canggung gitu, malah jadi awkward. Ini udah bukan urusan teknis. Gue rasa lu udah tahu mainan lu apa. Lu udah tahu cara deliverynya seperti apa, lu udah tahu kekuatan utamanya adalah nyokap lu. Semua orang nih udah ketika ada ngomong, mama aku, langsung, nah ini dia nyokapnya dari cerita lucu apa lagi nih gitu. Udah tahu gitu, jadi sebenarnya lu ada di posisi yang aman, hanya sayang mental lu itu masih ada goyang. Udah itu doang aja, asal lu lebih santai dikit aja, harusnya baik-baik aja. Makanya gue selalu bilang, pertama kali kita ketemu waktu mentoring gue bilang, ini panggung bisa intimidatif, tapi perlakukan panggung ini kayak panggung apapun. Kalau lu menilai panggung ini lebih mewah, lebih penting, lebih besar daripada yang lain, maka dia akan mengganggu performa lu akan jadi grogi. Santai aja. Mau manggung di depan 30 orang, 300 orang, 3000 orang, samain aja ya. Thank you. Terima kasih Panji. Calon tong silakan. Iya, respect sebenarnya sama, hampir sama semuanya. Sama kok, hampir sama. Ya. Gimana samanya ya, gimana calon penilaian saya sama. Udah. Ada lagi dong, kan udah bilang hampir udah. Berarti ada yang beda. Dijelasin. Jelasin makanya dong. Nih, mental. Bicara masalah mental ada dua sisi ya sebenarnya ya. Seorang performer itu ketika dia sudah siap, maka mentalnya artinya dia sudah siapkan. Tapi kadang-kadang ada faktor internal dan eksternal yang bisa merusak penampilannya. Yang terjadi pada kamu itu sebenarnya adalah internal justru yang terjadi. Ketika kamu gak tahu saya mulai, slip of tongue, kamu salah mengucap atau apa penyebabnya saya gak tahu. Artinya kan dari internal. Karena sebenarnya respon tadi semua fine-fine aja dari pertama. Dengan melihat gaya kamu. Tapi begitu kamu merasa ada yang salah dari kamu sendiri dan kamu tidak bisa mengantisipasi itu, akhirnya jadi terlihat tidak seperti yang kamu harapkan. Mudah-mudahan kamu bisa bertahan. Amin. Good job. Amin. Terima kasih calon tong. Halo, saya Rizky Teguh. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Stand Up Kompas TV. Stand Up Kompas TV, let's make love.